Angkat kaki kiri, Bu. Iya, Pak. Kiri. Iya. Aduh, jangan yang kanan. Aduh, repot amat sih. Ah, Pak, aku duduk di mana, Pak? Oh, iya, Nak, ya. Nih ya, nyelip aja ya. Nyelip. Iya. Aduh, aduh, ini apa lagi? Ya, halo. Halo. Kapan Bapak mau bayar tagihannya? Iya, iya, nanti saya bayar. Bayar. Megang motor, megang barang, nelpon lagi. Kalau begini mana bisa mudik? Mudik aja repot. Pakai Pos Indonesia, Pos Express, mudik tanpa banyak bawaan. Pos kilat khusus, terpercaya dengan jaringan terluas. Wesel Pos Instan, kirim THR cepat, mudah, dan aman. Pos Pay, bayar tagihan di mana saja dan kapan saja. Dengan Pos, mudik senang, lebaran riang.